Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatu iman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah di dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Sekarang kita masuk kepada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Penulis, ya, sebelum masuk kepada pembahasan makna dan maksud-maksud berkata di dalam ayat ini, menjelaskan terlebih dahulu mengapa ya dimulai dengan hamdalah ini, di mana beliau akan menyingkap tidak hanya maksud-maksud apa yang zahir di dalam ayat tersebut, ya, di mana itu bisa digali dengan ilmu nahu dan juga ilmu tasrif, begitu juga ilmu muprodat dan juga ilmu istiqaq di dalam bahasa Arab, tetapi lebih jauh lagi mengetahui manfaat-manfaat dari segi susunan, dari segi pemilihan kata dan lain sebagainya, yang itu bisa digali dengan ilmu balaghah. Beliau mengatakan asya'nu fil khitabi bi amrin muhimmin lam yasbiq lil mukhatabi bihi khitabun min nau'ihi. Suatu urusan di dalam khitab, ya, atau pesan, ya, dengan memberikan suatu perkara yang penting, di mana di sini diawali dengan alhamdulillah. Ini adalah suatu perkara penting, ya, pesan yang diberikan, ya, tetapi lam yasbiqil muhatabihi khitabun minnahi. Ya, sebelumnya tidak didahului dengan pesan yang sama dengannya, yang semacam dengannya. Nah, di sini beliau ingin mengemukakan beberapa tujuan, ya. Jadi pesan ini diawali dengan suatu hal yang penting yang sebelumnya belum dijelaskan, ya, karena ini permulaan, ya. Nanti ada beberapa tujuan, ya. Yang pertama, an yusta'nasa lahu qabla ilqa'il maqsudi, yaitu agar orang yang diberikan pesan itu merasa bisa akrab, ya, dengan sesuatu yang penting itu, ya, sebelum, ya, diberikannya atau disampaikannya maksud, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhayya'a litalaqihi, ya, dan untuk mempersiapkan orang yang diajak bicara atau diberikan pesan itu, litalaqihi, ya, agar ia mampu menerima pesan itu. Kemudian yang ketiga, wa an yushawwaqa ila sama'i dzalika, ya, dan agar ia dibuat rindu, ya, untuk mendengar hal itu, penasaran, ya, untuk mendengar hal itu. Wa turada nafsuhu 'ala al-ihtimam bil 'amali bihi, ya, dan yang berikutnya, agar jiwanya itu ridho, rela, ya, untuk memperhatikan, ya, untuk merasa peduli, ya, untuk mengamalkannya, ya, bila amali bihi, liasta'ida litalaki bitakholi, ya, untuk kemudian dia siap, ya, menerima bitakholi, ya, suatu takholi, suatu pengosongan, an kulli ma sya'nuhu an yakuna aikon anil intifai bil huda min inadin wa mukabaratin ya dari setiap ya yang keadaannya itu dapat menghalangi dari mendapatkan manfaat ya dari petunjuk ya yang berupa penentangan dan kedurhakaan ya kesombongan. Karena hal itu dapat menghalangi ya seseorang dari mendapatkan manfaat dari petunjuk yang akan disampaikan. Au imtila il akli bil auha min dalati ya, atau penuhnya akal dengan ilusi-ilusi ya, dengan sangkaan-sangkaan lemah ya adalati yang sesat. Fa innan nafsa la takadu tantafi'u bil idati wan nuzuri ya. Ya, maka ya karena sesungguhnya jiwa itu hampir tidak dapat mengambil faedah, mengambil manfaat dari nasihat-nasihat dan juga peringatan-peringatan wala tusyriku fihal hikmatu. Ya, dan satu hikmah ya kebijaksanaan tidak membuatnya tercerahkan. Wasihatun nazar ya, begitu juga benarnya pandangan ya. Ma baqiya yukhalijuha al-inadu wal butan ya, yang masih dicampuri dengan penentangan dan juga ya, kebohongan ya. Wa tuhamiru rasdaha nazagatu syaitani ya, dan kecerdasannya atau kedewasaannya itu ya masih dicampuri dengan atau masih ditutupi ya khamr ya khamr ya, masih ditutupi dengan godaan-godaan setan ya. Falamma aradallahu an takuna hadhihi suratu ula suwaril kitabil majid, maka ketika Allah hendak ya menjadikan surat ini, surat Al-Fatihah ini, sebagai surat yang pertama di dalam Al-Qur'an yang mulia ini ya, bitaukifin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama anifan ya, dengan taukif ya artinya penentuan langsung ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang telah terdahulu ya tadi ya, belum lama yaitu dalam penjelasan sebelumnya. Nabahallahu ta'ala qurra'a kitabihi, ya Allah memperingatkan kepada para pembaca kitabnya ya, wafatihi mushafihi, dan para pembuka mushafnya ini, ila usuli hadhihi tazkiyatin nafsiyah ya, kepada dasar-dasar dari pensucian jiwa ya, bima laqanahum ya, dengan apa yang mentalkinkan mereka ya, mendiktekan kepada mereka an yabtadi'u ya, agar mereka memulai ya, bil munajatil lati tadammanatha suratul Fatihah, dengan munajat ya, yang di kandung ya di dalam surat Al-Fatihah ini, min qawlihi, dari firman-Nya, iyyaka na'budu ila akhiris surati ya, sampai akhir surat. Fa innaha tadammanat usulan azimatan, karena surat Al-Fatihah ini ya mengandung dasar-dasar yang besar. Ya, nah kemudian beliau menjelaskan apa sebenarnya sebagai satu pembahasan ya di dalam ilmu tasawuf ya atau ilmu akhlak ya, bagaimana membentuk karakter dan kepribadian Islami ya, dengan hal itu dikandung di dalam surat Al-Fatihah ini ya, dasar-dasar yang besar ya. Yang pertama yang dikenal dengan ya awaluha ya at-takhliyah, yaitu mengosongkan pengosongan minat ta'tili dari meniadakan ya, meniadakan Allah Subhanahu wa taala wa syirki dan berbuat kemusyrikan ya, bina bima tadammanahu ya, dengan apa yang terkandung di dalam ayat iyyaka na'budu ya. Jadi ayat iyyaka na'budu itu mengandung satu pengosongan ya, jiwa ya, seseorang manusia ya, dari sikap meniadakan Allah ya, tidak percaya kepada Allah ya, dan juga sikap menyekutukannya. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, dasar-dasar pensucian jiwa dalam surat Al-Fatihah ini adalah at-takhalli an khawatiril istighna'i anhu. Ya, mengosongkan dari pikiran-pikiran ya, anggapan yang merasa cukup ya tanpanya ya, tanpa Allah Subhanahu wa taala ya, bitabarrui ya, dengan berlepas diri minal hauli wal quwati ya, dari daya dan upaya ya, tujaha azamatihi ya, di hadapan kebesarannya ya, bima tadammanahu wa iyyaka nasta'in ya, dengan apa yang terkandung di dalam ayat iyyaka nasta'in. Jadi dasar yang kedua adalah dari ayat iyyaka nasta'in ya, di sana berisi pengosongan ya jiwa ya seorang manusia dari segala pikiran, segala anggapan yang merasa bahwa dirinya itu tidak butuh ya kepada kekuatan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan memohon pertolongan ya, nasta'in ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghilangkan sikap seperti itu sehingga membuat diri itu butuh kepada Allah ya, memohon pertolongannya. Asalis, yang ketiga ya, dasar yang ketiga, ar-raghbatu fit tahalli. Nah, ini tahapan berikutnya setelah takhalli, yaitu tahalli, yaitu berhias diri. Ya, kalau takhalli artinya mengosongkan ya, kalau tahalli artinya memperindah diri ya, membangun ya suatu karakter diri ya. Yang pertama birrusydi ya, dengan dengan petunjuk wal ihtida ya, dan menjalani petunjuk itu ya, bima tadammanahu ihdinas siratal mustaqim ya, dengan apa yang terkandung ya dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, dengan ayat ini ya mengandung satu tahalli ya, agar jiwa itu diisi. Jadi tahalli itu mengisi ya, mengisi jiwa dengan petunjuk ya, dengan jalan yang lurus itu. Arabi, kemudian yang ketiga ya, yang keempat ya, ar-raghbatu fi tahalli bil uswatil hasanah, yaitu satu keinginan untuk mengisi jiwa ya dengan keteladanan yang baik ya, bima tadammanahu siratal ladzina an'amta alaihim ya, yang terkandung di dalam ayat yaitu jalan orang-orang. Di situ ada orang-orang, ada orang-orang yang telah diberikan nikmat, yang telah menapaki jalan petunjuk itu ya, yaitu dari para nabi ya, nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang siddiqin, syuhada, salihin. Nah, itu kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan yang baik yang harus diikuti. Ya, al-khamis, kemudian yang kelima, at-tahammumu bisalamati minad dalalis sharih, yaitu memperhatikan ya dengan keselamatan ya diri kita dari kesesatan yang jelas, kesesatan yang nyata, yaitu bima tadammanahu ghairul maghdubi alaihim ya, yang terkandung di dalam ayat ya ghairul maghdubi alaihim ya, ketika kita memohon kepada Allah ya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Nah, ini menunjukkan satu kesesatan yang nampak, yang jelas ya, maka dengan ini kita harus memperhatikan agar selamat dari kesesatan yang jenis ini Ya, nah asadis kemudian yang keenam atahamumu bisalamati tafkirihim. Ya, agar memperhatikan ya keselamatan ya pikiran mereka, ya pemikiran mereka minal ikhtilati bisyubhatil batil. Ya, dari bercampur dengan syubhat-syubhat yang batil, ya. Ya al-mumawwahu, ya yang dicampuri ya dengan bisuratil haqqi, ya dengan gambaran kebenaran, ya al-musamma bidolal, yang dinamakan dengan dolal. Jadi yang kedua ini adalah satu kesesatan yang samar-samar, yang masih ada kesubhatan di situ, ya kerancuan-kerancuan, karena dicampuri dengan satu kebenaran, ya sehingga orang menganggap secara zahirnya adalah kebenaran, ya tetapi sebenarnya adalah satu kesesatan, ya tentu ini lebih berbahaya daripada sebelumnya, ya di mana orang merasa berada di dalam kebenaran tetapi sesungguhnya adalah kesesatan. Ya li'anna dolala khotou thoriq, ya karena dolal kesesatan itu adalah satu kesalahan di dalam jalan al maksud yang dimaksud, ya bina bima tadammanahu waladhdallin, itu yang terkandung di dalam ayat waladhdallin. Ya nah ini ya itu 6 dasar-dasar yang besar ya di dalam pensucian jiwa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini. Ya. Wa anta idza ibtaqadta usulana jahil mursyidi fi irsyadihi wal mustarsyidi fi talaqqihi ya an kasratiha wa tafarihiha, dan kamu ya jika kehilangan dasar-dasar kesuksesan seorang mursyid, ya seorang pembimbing ya ruhiyah, ya di dalam membimbingnya, dan mustarsyi, dan orang yang dibimbing, ya yang seorang murid ya ingin mendapatkan bimbingan pitalaki dalam bertalaki, ya menerima pengajaran tersebut, ya ala kasrotiha, ya bersamaan, ala di sini bermakna ma'a, ya bersamaan dengan banyaknya ya dasar-dasar itu, watafari inha, dan juga perincian-perinciannya, wajad taha, ya, kamu akan mendapatkan dasar-dasar kesuksesan itu, ya akibatan ya dia berada haula hadhil arkanisita, ya di sekitar 6 rukun ini, ya fakun fistiqsa iha labiban, maka jadilah ya orang yang labib, ya orang yang cerdas, ya orang yang bisa berpikir secara mendalam, ya fistik soihi, ya di dalam menangkapnya, ya dalam memahaminya, ya wasan azidaka min tafsiliha koriban, dan semoga aku bisa menambahkannya dari rinciannya dalam waktu dekat, ya sebentar lagi, nanti dalam pembahasan berikutnya. Wa innal ladzi laqana ahlal qur'ani ma fihi jama'u tara'iqir rusydi biwajhin la yuhitu bihi ghairu allamil ghuyub, dan sesungguhnya yang mentalkin ya memberikan pengajaran ya kepada ahli Qur'an ya dengan sesuatu ya yang di dalamnya ada kumpulan ya jalan-jalan petunjuk ya dengan suatu bentuk ya la yuhitu bihi ghairu, yang tidak bisa meliputi segala halnya ya ya selain daripada alamul ghuyub, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal yang gaib, ya sehingga ya Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan jalan-jalan petunjuk ini lam yahmal ya dengan lam yuhmil ya irsyadahum ila tahalli, ya tidak mengabaikan ya pemberian petunjuk arahan kepada mereka ya, kepada tahalli bizinatil fadaili, mengisi diri ya, menghiasi diri dengan hiasan keutamaan ya, wahia, dan dia itu adalah an yakdirun ni'mata haqqa qadriha, ya, membesarkan nikmat ya dengan sebenar-benar sikap pembesaran ya, bisyukril mun'imi biha, dengan bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu ya. Fa'arahum, maka menampilkan yang memperlihatkan kepada mereka ya, kaifa yutawijuna munajatihim, bagaimana mereka memberikan mahkota kepada munajat mereka ya, maksudnya memperbagus ya, menghiasi munajat mereka itu ya, bihamdi wahibil akli ya, dengan memuji yang memberikan akal ya, wamanihi taufiki ya, dan yang menganugerahkan taufik. Walidzalika kana ibtitahu kulli kalamin muhimmin bitahmidi sunnatul kitabil majid, dan oleh karena itu ya, memulai setiap perkataan yang penting dengan pujian adalah satu sunnah ya, di dalam kitab Al-Qur'an yang mulia ini. Fa suratul Fatihati bima taqarrara munazzalatun minal Qur'an manzilatan dibajati lil kitabi awil muqaddimati lil khutbah. Maka surat Al-Fatihah ini ya, sebagaimana yang telah ditetapkan ya, ya, diturunkan dari Quran ini ya, dalam kedudukan sebagai pendahuluan ya, untuk kitab ini ya, atau sebagai mukaddimah pembukaan ya, lil khutbah ya, untuk khutbah. Wa hadzal uslub lahu sya'nun azim ya, gaya bahasa ini memiliki urusan yang besar ya, fisina atil adabil arabi ya, dalam membentuk ya sastra Arab ya, wa huwa a'wanu lil fahmi, itu dapat lebih membantu untuk paham ya, wa ad'a lil wa'yi, dan lebih mendorong kepada kesadaran. Wa qad rusima uslubul Fatihati, dan ya sungguh gaya bahasa Al-Fatihah ini, uslub Al-Fatihah ini telah ditulis ya, lil munsyiina, atau pembukaan ya Fatihah, pembukaan lil munsyiina, bagi orang-orang yang mengarang ya, menulis suatu karya tulis. Salasa qawaidil muqaddimati. Ya, ada tiga kaidah ya untuk mukaddimah. Al-qaidatul ula, yang kaidah yang pertama, ijazul muqaddimah ya, li alla tamalla nufusus sami'in bituli intidharil maqsud. Yaitu ringkasnya mukaddimah itu. Ini poin yang pertama ya, kaidah yang pertama. Di mana nanti ada 4 kaidah ya, dalam memulai satu mukaddimah yang kesemuanya terdapat di dalam Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah meringkas ya mukaddimah itu ya, li alla tamalla nufusus samin, agar jiwa orang-orang yang mendengar itu tidak merasa bosan. Ya, tidak merasa jenuh ya, bituli intidharil maqsud, dengan lamanya ya, dengan panjangnya menunggu inti pembicaraannya itu ya. Dan kalau misalnya pembukaan itu terlalu panjang ya, tentu orang yang mendengar itu menjadi jenuh ya, karena dia lama menunggu inti maksud yang disampaikannya apa. Wa huwa zahirun fil Fatihah, hal ini nampak sekali di dalam surat Al-Fatihah ini. Waliyakuna sunnatan lil khutobai, dan menjadi satu sunnah ya, bagi yang berkhutbah, yang berpidato atau menyampaikan pesan. Fala yutilul muqaddimata, jangan lah mereka memanjangkan mukadimah kaila yang sabu ilal ayyi, ya, supaya mereka tidak di, ya, tidak dinisbatkan, ya, tidak disematkan kepada satu al ayyi, ya, kebodohan. Ya, fa innahu bimiqdari ma tutalul muqaddimah, ya, karena hal itu dengan ukuran mukaddimahnya dipanjangkan, ya, yuksarul gardu, ya, sedangkan maksud inti pembicaraannya itu dipendekkan. Ya. Jadi bukan hal yang bagus, ya, ketika seseorang misalnya menyampaikan pembukaan yang begitu panjang lebar, ya, tetapi isi dari yang disampaikan itu sangat pendek sekali, gitu, ya. Wa min hadza yadhharu wajhu wad'iha qabla suwari tiwali ma'anna suratun qasira. Nah, dari hal inilah kemudian nampak, ya, alasan, ya, ataupun bentuk diletakkannya surat Al-Fatihah ini, ya, sebelum surat-surat yang panjang yang di depannya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, surat-surat yang panjang, ya, padahal Al-Fatihah itu adalah surat yang pendek, ya, ini untuk menjadi satu kaidah, ya, untuk melakukan pembukaan itu dengan pembukaan yang pendek. Asan, yaitu yang kedua, antusyiro ilal gardil maksud, ya, agar memberikan isyarat kepada tujuan yang dimaksud, ya, isi kepada isi pembahasannya itu, ya, ada satu isyarat, ya, wa huwa ma yusamma baro'atal istihlali. Nah, ini yang dinamakan dengan baro'atal istihlal, ya, di dalam ilmu balagoh atau ilmu insya. Ini dinamakan dengan baro'atul istihlal, yaitu bagaimana memulai satu pembukaan dengan bahasa yang bagus, ya, tetapi dalam bahasa itu memberikan sedikit isyarat kepada maksudnya. Ya, li'anna dhalika yuhayyi'ul sami'in, ya, karena hal itu bisa menyiapkan orang-orang yang mendengar itu lisama'i tafsili ma sayaridu alaihim, ya, mendengarkan rincian apa yang akan datang kepada mereka. Payata'ahabu litalakihi, maka mereka bersiap-siap, ya, menjadi siap, ya, untuk menerimanya. In kanu min ahli talaki fahasab, ya, jika mereka termasuk orang-orang yang hanya mampu bertalaki saja. Aulinaklihi wa ikmalihi, ya, atau untuk memberikan kritik dan menyempurnakan. In kanu fitil kadaroja, kalau mereka memang berada di tingkatan itu. Wali anna dhalika yadulu ala tamakkunil khatibi minal gardi wa thiqatihi bisadadi ra'ihi fihi, ya. Dan karena, ya, hal itu menunjukkan seorang khatib, ya, yang memberikan khutbah, yang memberikan pesan itu, ya, mampu, ya, memungkinkan sampai kepada tujuannya, ya, dan kepercayaannya, ya, bahwa ia dipercaya, ya, dengan apa yang akan dia sampaikan itu, ya, dengan lurusnya pandangan dia, ya, di dalamnya, ya, ya, bihaitsu yunabbihu sami'in liwayhi, ya, di mana dia memberikan satu peringatan kepada orang-orang yang mendengar itu, liwayhi, untuk menyadarinya. Wa fihi sunnatun lil khutaba'i liyuhitu bi aghradi kalamihim, dan itu juga menjadi satu tradisi, ya, satu sunnah bagi orang-orang yang berkhutbah, yang menyampaikan pesan itu, agar menguasai maksud-maksud dari perkataan mereka itu. Wa qad taqaddama bayanu istimalil Fatihah ala hadza indal kalam ala wajhi tasmiyatiha ummul Qur'ani. Dan sungguh telah lewat, ya, penjelasan bahwa Al-Fatihah ini mencakup terhadap hal ini ya, ketika dalam pembahasan bentuk penamaannya dengan Ummul Quran ya. Jadi dalam kaidah yang kedua ini ada yang disebut dengan Bara'atul Istihlal ya, yaitu memberikan isyarat kepada maksud yang akan disampaikan. Nah, ini terdapat di dalam Al-Fatihah ya, bahwa Al-Fatihah ini berisi isyarat-isyarat tentang isi keseluruhan dari Al-Qur'an ya, sebagaimana yang sudah dibahas di dalam pembahasan Ummul Qur'an. Ya, di sana mengandung semua yang dibahas di dalam Al-Qur'an ini. Dari sisi pujian ya kepada Allah ya, yang kita kenal dengan tiga pembahasan itu ya, kemudian yang berisi perintah, larangan, dan juga janji dan ancaman ya, atau dalam istilah lain akidah, hukum, dan kisah-kisah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, antakun al-muqaddimah min jawami'il kalim ya, hendaklah muqaddimah itu termasuk suatu kalimat jawami'ul kalim yang berisi kandungan yang padat ya, meskipun kata-katanya ringkas ya. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim ya. Wa qad bayyana dzalika ulama'ul bayan ya, sungguh para ulama bayan ya, dalam ilmu balaghah yang kita kenal sekarang dengan ilmu balaghah, telah menjelaskan ya hal itu. Inda dzikrihim al-mawadi allati yanbaghi lil mutakallimi an yata'annaqu fiha. Ya, ketika mereka menyebutkan tempat-tempat yang seorang pembicara itu mesti yata'annaq ya, ya mesti memperhatikan pemilihan kata ya, atau diksi ya dalam bahasa kita, dan juga memperindah ya kata-kata itu. Arabi, dan yang keempat, an tubtataha ya bihamdillah ya, dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah-kaidah ya di dalam suatu mukadimah. Innal Qur'ana unzila hudan linnas, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, wa tibyanan lil ahkam, dan menjelaskan hukum-hukum, allati biha islahun nas, yang di dalam hukum itu terdapat perbaikan untuk manusia, fi ajilihim, baik dalam kehidupan dunia mereka, wa ajilihim, dan kehidupan akhirat mereka, wa ma'ashihim, ya sama ya kehidupan yang ada sekarang yang dunia ya, wa ma'alihim, dan kehidupan yang dijanjikan ya, nanti di akhirat. Ya, ajal itu kan maknanya yang segera ya, yang kita tempati sekarang, sedangkan ajal itu yang diakhirkan ya. Walamma lam yakun linufusil ummati i'tiyadun bidzalika, dan ketika jiwa-jiwa umat itu belum terbiasa dengan hal itu ya, dengan Al-Qur'an yang berisi petunjuk tadi itu, lazima an yuhayya al-mukhatabuna biha ya, maka ya mesti orang-orang yang diberikan pesan itu disiapkan ya terlebih dahulu ya, ilat dengannya ya, dengan surat Al-Fatihah, dengan mukaddimah ini ya, ila talaqiha ya, untuk agar mereka bisa menerimanya ya, bertalaqi ya kepadanya. Wa yu'rafu tahayyu'uhum bi izharihim isti'dadan nufus ya, dan kesiapan mereka itu diketahui ya dengan mereka menampakkan kesiapan jiwa mereka ya, bitakhalli ya, dengan takhalli yang tadi yang sudah kita bahas ya, dalam tahapan pensucian jiwa ya, an kulli ma min sya'nihi an ya'uqa anil intifa ya, dari segala apa yang urusannya itu menjadi penghalang, ya, menghalangi dari orang mendapatkan manfaat bihatihi ta'alimin nafi'ah, dengan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat ini, ya, wadzalika, dan hal itu bi an yujarridu nufusahum, ya, dengan mengosongkan, melepaskan jiwa mereka anil inadi, dari penentangan, wal mukabarati, ya, dan kesombongan. Wa man khalata ma'arifahum bil aglatil faqirah, wa an khalati ma'arifihim bil aglatil faqirah, dan dari yang mencampurkan pengetahuan mereka, ya, dengan kesalahan-kesalahan yang membahayakan, ya, fala mana solaha, ya, maka tidak ada tempat kembali, ya, tempat pelarian mereka, ya, kepadanya, kepada kesalahan ya, tidak ada lagi untuk kembali, ya, kepada penentangan, kepada kesombongan dan kesalahan-kesalahan itu, ya, sebelum, ya, qabla istiqbali tilkal hikmah, ya, sebelum menemui, ya, menerima hikmah itu, ya, wan nazar minal ittisam, ya, dan memandang, ya, melihat dari sifat, ya, yang disematkan, ya, dengan sifat keutamaan, ya. Wa takhliyah anis safa sifil radilah, ya, dan mengosongkan diri, ya, dari hal-hal yang sepele, yang rendah, ya. Ya, jadi sebelum seseorang menerima petunjuk-petunjuk yang seluruhnya berisi perbaikan untuk manusia dalam Al-Qur'an ini, ya, pertama kali mereka diajak untuk mengosongkan diri mereka dulu, ya, dari segala penentangan yang kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mereka siap untuk menerimanya. Yang kesemuanya terdapat di dalam ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ini. Fal Fatihatu tadammanat munajat munajatan lil khaliqi, ya, jami'atun jami'at tanazuhi anit ta'thiri wal ilhadi wad dahriyati. Ya, Fatihah ini mengandung munajat, ya, kepada Sang Khalik yang berkumpul, ya, padanya, atau mengumpulkan, ya, tanzih, ya, mensucikan Allah dari meniadakan Allah, ya, tidak percaya kepada Allah, ya, wal ilhadi, ya, dan juga ilhad, ya, ateisme, ya, tidak, ya, menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala, wa dahriyah, ya, dan kepercayaan bahwa kehidupan ini berjalan dengan waktu saja, ya, tanpa ada pencipta, ya, dengan hukum alam saja, ya, bima tadammanahu qauluhu, yang dikandung di dalam firman-Nya, ya, Malik Yaumiddin, ya, dengan ayat Malik Yaumiddin itu, ya, mengandung munajat kepada Khalik bahwa, ya, Allah lah yang penguasa hari pembalasan. Ya, hal itu menafikan kepercayaan-kepercayaan yang tadi, wanil isyrak, dan juga dari kemusyrikan, ya, menyekutukan Allah bima tadammanahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dikandung di dalam ayat, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa anil mukabarah, dari kesombongan, ya, kedurhakaan, wal ina, dan penentangan, bima tadammanahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yang dikandung dalam ayat ini, ya. Fa inna talabal hidayah, karena meminta petunjuk itu i'tirafun bil ihtiyaji ilal ilmi, sebagai satu pengakuan, ya, bahwa dirinya butuh kepada ilmu. Ya. wa waspul sirati bil mustaqim, dan mensifati sirat dengan mustaqim itu ya i'tirafun, adalah satu pengakuan bi anna minal ilmi ma huwa haqqun, ya bahwa di antara ilmu itu ada yang benar, wa minhu ma huwa masyubun bisubhin wa ghalatin, dan ada juga yang tercampuri dengan syubhat dan kesesatan, kesalahan. Wa man i'tarafa bihadainil amrayn faqad a'ada nafsahu litibai ahsanihima, dan siapa yang mengakui dengan dua perkara ini, ya sungguh dia telah menyiapkan dirinya untuk mengikuti yang terbaik ya dari keduanya. Wa anidolalat allati ta'taril uluma sahihah, dan dari kesesatan-kesesatan yang menghilangkan ya menafikan ilmu-ilmu yang benar, wa syara'il haqqa, dan syariat-syariat yang benar, fatadhhabu ya maka kesesatan itu hilang ya bi faidatiha, dengan faedahnya ya wa tunazzil wa tanzilu sahibaha, dan menurunkan orangnya ya ila darkatin aqal maaf ya tadi fatadhhabu itu kembali kepada dolalat ya apa kembali kepada ulum ya bukan kepada dolalat. Jadi fatadhhabu bi fa'ilatiha ya. Maka hilanglah faidah dari ilmu-ilmu yang benar itu ya dengan adanya kesesatan-kesesatan itu ya wa tunazzilu sahibaha, dan menurunkan orangnya ya ila darakatin aqal mimma waqafa indahul jahilul basit, ya kepada derajat yang lebih rendah dari yang sebelumnya ia berada di posisi bodoh yang basit, ya bodoh yang sederhana. Ya, jadi bodoh yang sama sekali tidak tahu ya. Ya artinya kepada yang lebih rendah itu jalul murakab ya, kebodohan yang bertingkat-tingkat. Ya. Wa dzalika bima tadammanahu qauluhu ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, itu ya terkandung di dalam ayat ya ghairul maghdubi alaihim ya waladhdallin ya. Jadi satu munajat ya, doa kepada Allah ya agar diberikan ilmu yang benar ya, dan juga ya dijauhkan ya dari ilmu yang dicampuri dengan kesesatan, baik itu yang berupa kesesatan ya atau kebodohan yang sederhana ya ataupun kebodohan yang lebih daripada itu jahlun murakab. Kama ajmalnahu qariban, sebagaimana yang telah kita bahas secara global ya barusan ya tadi yang sudah kita bahas. Wali ajli hadza, ya oleh karena ini ya summiyat hadhihi surah ummul qur'ani kama taqaddam, surat ini dinamakan dengan ummul qur'an, induk dari Al-Qur'an, sebagaimana ya telah terdahulu penjelasannya. Walamma luqinal mu'minun hatihil munajatil badi'ah, ya ketika orang-orang beriman ditalkinkan ya diajarkan dengan munajat yang indah ini, allati la yuhtada ila lihatu biha fi kalamihi, yang tidak terarahkan ya untuk menguasai di dalam perkataannya ya di dalam kata-kata yang ada dalam munajat ini, ghairu allamil ghuyub subhanahu, selain daripada Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya qaddamal hamda 'alaiha liyad'ahu an munajuna, kadzalika fi munajatihim Jarian ala tariqati bulagha il arabi inda mukhatabatil udhumai. Ya, mendahulukan pujian ya terhadap munajat itu ya, agar orang-orang yang bermunajat itu ya meletakkan pujian itu di awal ya. Ya, sebagaimana ya dalam munajat-munajat mereka itu berjalan ya dengan cara orang-orang ya Arab yang pandai dalam berbahasa ya, yang fasih ya, indah ketika mereka berbicara kepada para pembesar ya, an yabtatihu khitabahum ya, mereka memulai ya pembicaraan mereka itu iyahum kepada mereka, kepada para pembesar itu, watolabatahum dan permintaan mereka, bisanai wadzikril jamil, dengan pujian dan penyebutan yang bagus. Qala Umayyah ibnu Abi Salti ya, Umayyah bin Abi Salt berkata, yamdahu Abdullah bin Jud'an ya, memuji Abdullah bin Jud'an, a'adkuru hajati amqad kafani, ya, apakah aku menyebutkan kebutuhanku ataukah telah cukup bagiku, hayauka inna shimatakal haya, ya, ke rasa malumu ya, sesungguhnya karaktermu adalah rasa malu ya, idza asna alaikal mar'u yauman, ya, apabila seseorang memujimu suatu hari, kafahu, maka cukup baginya, anta arudihi asana, ya, dari menampilkan pujian itu. Fakana ibtitahul kalami bitamhid ya, memulai pembicaraan dengan bitahmid ya, dengan memuji, sunnatul kitabil majid ya, adalah sunnah dalam kitab Al-Quran yang mulia ini, likulli balighin mujid, bagi orang yang baligh ya, menguasai ilmu balaghah ya, dalam berbahasa, pandai dalam berbahasa, yang mujid, yang mahir. Falam yazalil muslimuna min yauma idzin ya, maka orang-orang Islam itu selalu ya, sejak itu ya, sejak hari itu, yulakibuna ya, menyebut, memberikan gelar ya, kullu kalamin nabi, setiap perkataan yang berharga ya, lam yastamil fi talihi alhamdi, yang dalam permulaannya tidak mencakup pujian ya, bil abtari, dengan abtari, memberikan gelar kata-kata itu ya, meskipun berharga tetapi tidak diawali dengan pujian, dengan abtari, akhdan ya, sebagai satu pengambilan, min hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu amrin dzibalin, setiap perkara penting ya, la yubda'u fi bil hamdulillah, yang tidak diawali dengan alhamdulillah atau bil hamdi, atau dengan pujian, fa huwa aqta, maka dia terputus ya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad lukibat khutbatu Ziyad bin Abi Sufyan ya, khutbah Ziyad bin Abi Sufyan itu digelari ya, alati khutbah bil Basrah, yang ia khutbahkan di Basrah, bil Batra, dengan Batra, khutbah al Batra ya, li'annahu lam yabtatiha bil hamdi, karena dia tidak membukanya dengan pujian. Wa kanat suratul Fatihah lidzalika munazzalatan ya, minal Quran manzilatad dibajinil kitab ya, dan keadaan surat Al-Fatihah ini oleh karena itu adalah ya, diturunkan dari Al-Quran sebagai ya, dalam posisi ya, pembukaan untuk kitab Al-Quran ini, au muqaddimah li khutbah, atau sebagai muqaddimah bagi pesan. Walidzalika sya'nun muhimun fi sina'atil insya ya, oleh karena itu dia adalah merupakan perkara yang penting ya, dalam pembentukan suatu karangan ya, fa inna taqdimal muqaddimah ya, karena memulai mendahulukan muqaddimah bainayadain maksud ya, di hadapan satu maksud, a'wanu lil afhami wa ad'a liwa'iha, ya lebih membantu kepada pemahaman-pemahaman dan mendorong kepada kesadaran. Nah, itu mungkin ya untuk kesempatan kali ini pembahasan tentang apa ya hikmah-hikmah diawali dengan hamdalah ya. Ya, sebagai sebuah mukadimah ya dari dari Al-Qur'an secara keseluruhan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.